Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَسْتَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia Radio Fika Insani di 88.8 FM wilayah Purbalingga, Barling Mas Cakep dan sekitarnya rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa UFIT TV dan juga para pemirsa Usman TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan beberapa kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas diri kita, dan kita sudah berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberi kesabaran, kesabaran untuk menuntut ilmu, belajar dan belajar. Walaupun mungkin yang kita pelajari sudah sering kita dengar. Walaupun yang kita pelajari sudah sering kita dengar. Akan tetapi yang namanya nasihat itu pasti akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'u al-mu'minin. Berilah peringatan dan nasihat, karena sesungguhnya nasihat itu pasti akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat, kita masih bersama babu as-sabr, pembahasan tentang kesabaran. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hadis ke-29 insyaallah taala. Dan kalau tidak ada halangan, kita akan lanjutkan pembahasan bersama dengan hadis ke-31 insyaallah taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata dalam kitab beliau Riyadus Salihin, wa an Abi Zaid Usamah ibni Zaidin ibni Harithah مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه ابن حبي وابن حبه dari Abu Zaid, dari bapaknya Zaid. Siapa namanya bapaknya Zaid? Usamah. Siapa Usamah itu? Anaknya Zaid. Ya, Abu Zaid Usamah bin Zaid. Seperti yang telah kita sampaikan dahulu bahwa di antara kebiasaan yang bagus dari kalangan Arab, termasuk dimulai adalah dari kalangan sahabat, untuk menghormati orang tua mereka, biasanya mereka menamai anaknya dengan nama orang tua atau kakek mereka. Kita lihat di sini ada Usamah bin Zaid. Ada Usamah bin Zaid bin Harithah. Seorang sahabat yang sangat terkenal dengan kepiawaian beliau dalam memimpin peperangan, masih seorang sahabat muda yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di zamannya, walaupun tidak sampai pada tempat tujuannya, kemudian ditarik karena meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu diutus lagi oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, pergi dan pulang tanpa membawa korban sedikit pun. Usamah bin Zaid, putra dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah dulu adalah budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibebaskan. Yang dulu terkenal sebagai Zaid bin Muhammad. Zaid anaknya Muhammad, yakni dipek anak. Dipupon. Jadi anak apa? Anak pupon. Ya, anak asuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dinisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah turun ayat larangan menisbahkan seorang anak bukan kepada bapaknya, maka kemudian dia dikembalikan nasabnya yang asli, yaitu Zaid bin Harithah. Beliau adalah kesayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hibbuhu. Kesayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah memiliki putra Usamah. Ya. Jadi Usamah bin Zaid bin Harithah. Demikian juga Usamah bin Zaid bin Harithah adalah kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini adalah kesayangan putra kesayangan. Ya. Hibbuhu ibnu hibbihi. Makanya dikatakan di sini hibbuhu wa ibnu hibbihi radhiyallahu ta'ala anhuma. Usamah itu adalah kesayangan putra dari kesayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan anaknya dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Usamah memiliki putra. Di antara putranya diberi nama dengan Zaid. Sehingga dia terkenal sebagai Abu Zaid. Ya. Seperti yang dulu kita pernah pelajari satu hadis, ingat tidak? Seorang sahabat yang meletakkan sedekah di masjid, kemudian ternyata sedekahnya diambil oleh siapa? Anaknya sendiri. Itu siapa itu? Itu Abu Yazid Ma'an ibn Yazid. Ya. Jadi sahabat yang ngambil itu namanya Ma'an, ya kan? Ya Ma'an. Kalau orang Purbalingga ya Mangan, gitu kan? Saya sudah ingatkan bahwasanya makhraj ain itu harus benar-benar tepat, ya. Tidak ada makhraj ngain dalam bahasa Arab. Ya. Makhraj ngain itu hanya bahasa ngarap. Jadi kurang tepat kalau pakai ngain, ya. Ma'an bin Yazid, Abu Yazid. Seperti yang dulu. Sahabat Yazid menaruh sedekah di masjid. Yang datang Ma'an bin Yazid. Ngambil uangnya. Akhirnya diprotes oleh bapaknya. Datang pada Rasulullah SAW. Laka ma'akhata ya Ma'an. Wa laka ma'lawaita ya Yazid. Ma'an, uang yang sudah kamu ambil milik kamu. Dan Yazid, sedekahmu insya Allah sudah diterima. Ma'an, kunyahnya Abu Yazid. Jadi Ma'an punya anak, dikasih nama siapa? Yazid. Padahal Yazid itu adalah nama siapa? Bapaknya. Maka tidak heran, dalam nama-nama ulama juga demikian. Mereka kadang mirip nama bapaknya, kadang mirip nama kakeknya. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. Jadi begitu, tidak masalah yang seperti itu. Nah, tapi kalau seperti itu di Indonesia kelihatannya masih apa? Masih asing, ya. Misalnya Zaid bin Susanto, ya. Punya anak Susanto. Susanto bin Zaid bin Susanto, ya. Kita pinginnya namanya setelah itu adalah nama yang apa? Yang baik misalnya, nama sahabat. Nama anbiya terutama, ya, nama anbiya, nama sahabat, nama orang-orang soleh dan seterusnya. Baik. Ini dari Usamah bin Zaid. Dan kita tahu Usamah bin Zaid siapa? Beliau adalah seorang sahabat muda yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin sebuah pertempuran dan berhasil sukses gemilang di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di masa pertempuran, di masa banyaknya orang-orang mengalami kegoncangan keimanan, ya, dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak kabilah-kabilah Arab hampir saja mereka mengikrarkan diri mereka untuk keluar dari agama Islam. Sebagian sudah keluar, sebagian belum. Begitu Abu Bakar melanjutkan pengiriman pasukan Usamah bin Zaid, maka kabilah-kabilah Arab pun heran. Ini kok berani-beraninya nih kota Madinah mengirim pasukan dalam jumlah besar seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya Madinah memiliki kekuatan yang sangat apa? Dahsyat. Akhirnya mereka berkata kepada temannya, tunggu, kita jangan murtad dulu katanya. Ya, mereka mau murtad. Kabilah-kabilah Arab di sekeliling Madinah. Kita jangan murtad dulu. Ini kalau pasukannya Usamah kalah, kita murtad. Tapi kalau pasukannya Usamah menang, nah, kita enggak jadi. Jadi ditunggu. Akhirnya betul, pasukan Usamah pergi, keluar dengan membawa sahabat-sahabat yang mulia, dan kemudian pulang. Ternyata mereka membawa kemenangan yang sangat apa? Gemilang. Akhirnya kabilah-kabilah Arab yang tadinya akan murtad, mereka tidak jadi apa? Tidak jadi murtad. Nah, ini diantara ekspedisi yang dikirimkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Qal, berkata Usamah bin Zaid, arsalat bintun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam suatu saat putri Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengirim pesan untuk disampaikan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innabni qad ihtudirat. Inna bni qad ihtudirat. Fashhadna. Putri Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim pesan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai ayahanda, sesungguhnya anakku sedang sakarat. Sakit parah. Sakarat. Ya, ini mendekati apa? Kematian. Fashhadna, mohon datanglah engkau ke tempat kami. Rasul sallallahu alaihi wasallam diminta untuk datang. Fa arsala yuqri assalam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan balik. Beliau tidak langsung datang. Beliau mengirim utusan apa? Balik. Yuqri alaihi salam wa yaqul, beliau menyampaikan salam beliau kepada putrinya dan menitipkan pesan. Sampaikan pesan pada putriku. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya apa yang diambil adalah milik Allah, dan segala yang diberikan juga milik Allah. Apa yang diambil darimu adalah milik Allah. Apa yang diberikan kepadamu juga milik Allah. Dan semuanya sudah ditentukan waktunya. Kapan Allah memberi, kapan Allah mengambil. Faltasbir, maka hendaklah engkau bersabar, atau hendaklah dia, ini putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia bersabar, wal tahtasib, dan mengharap pahala. Ini pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak langsung apa? Tidak langsung datang. Tapi memerintahkan untuk apa? Sabar. Kira-kira niki. Nek jenengan sing ngalami pripun? Bapake kondur riyen nggih. Putrane napa? Sakit. Ya. Kemudian dah sampaikan pada yang anak saya itu, sabar, semua itu milik Allah, yang akan diambil itu juga milik Allah, milik Allah, yang diberikan juga milik Allah, semuanya itu ajalnya sudah jelas, hendaklah sabar, hendaklah mengharap ridha Allah. Kira-kira bagaimana? Berat nama badan? Abot. Ya, berat. Karena ketergantungan kita kepada manusia terkadang masih apa? Masih berat. Ya. Akan tetapi ini menunjukkan bahwa ya, datangnya utusan putri beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak diingkari oleh beliau menunjukkan bahwa meminta kedatangan seorang yang mulia ketika dalam kondisi yang semacam ini tidak mengapa. Ya, meminta kedatangan orang yang mulia dalam kondisi semacam ini tidak mengapa, alias napa? Boleh. Di sini putrinya berharap bapaknya seorang nabi yang mulia datang ke tempat dia. Ya, datang ke tempat dia. Mungkin untuk memberikan doanya. Diharapkan barokahnya dengan kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada utusan putrinya, katakan, sudahlah, katakan kepada dia, milik Allah yang dia ambil, apa yang dia ambil adalah milik Allah, yang dia beri juga milik Allah, semuanya adalah sudah ada waktunya masing-masing, hendaklah dia bersabar dan mengharap pahala. Ini kalimat yang luar biasa. Kalimat yang luar biasa. Inna lillahi ma akhad. Segala sesuatu yang diambil adalah milik Allah. Kalau yang diambil milik Allah, maka kenapa kita ini mesti sedih? Yani kenapa kita ini terkadang meraung-raung dan meratap-ratap? Terkadang kita kehilangan sesuatu saja apa? Kehilangan sesuatu, itu rasanya apa? Berat. Padahal hakikatnya yang mengambil adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma memang seperti yang saya sampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu, musibah itu akan lebih ringan terasa di dalam hati apabila musibah itu adalah musibah yang tidak disebabkan secara zahir karena perlakuan orang lain. Itu akan terasa lebih napa? Ringan. Saniki sepeda motor. Antara sepeda motor jenengan numpak kepleset terus naudzubillah min dzalik. Kemudian sepeda motore penyok ringsek. Jenengan selamat, panjenengan selamat. Tapi sepeda motore napa? Penyok ringsek ketindian jenengan. Mumpul, tiba keretak sepeda motor. Jenengan sehat, masya Allah. Ning montorin apa? Penyok. Ketiban panjenengan. Misal. Mana yang lebih ringan? Kejadian itu. Dengan sepeda motor digoyang-goyang anake, ngerti-ngerti sepeda motorin apa? Ambruk terus ringsek. Anake selamat. Mana yang lebih ringan? Terasa di dalam hati. Jenengan sing ring sekaken, apa sing anake sing ring sekaken? Kita yang membuat sepeda motor itu rusak, terasa lebih ringan dibandingkan ketika anak atau orang lain atau tetangga atau siapa saja membuat sepeda motor kita apa? Rusak. Sama. Segala musibah itu seperti itu. Walaupun hakikatnya itu adalah Allah sedang mengambil miliknya. Allah sedang mengambil miliknya yang telah diberikan sementara kepada kita. Sepeda motor diberikan sementara. Setelah itu Allah ambil, sudah. Keluarga diberikan kepada kita. Setelah itu Allah ambil, sudah. Okay. Ini yang pertama. Segala sesuatu adalah miliknya Allah. Sampai pun yang kita miliki, kita pegang, milik kita. Baju kita, pakaian kita, rumah kita, kendaraan kita, yang sudah kita miliki. Itu adalah hakikatnya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, tidak pantas bagi kita menggunakan perkara yang itu adalah milik Allah, menggunakan benda yang hakikatnya itu adalah milik Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak pantas. Maka kalimat ini adalah kalimat yang sangat nampak agung. Lillahi ma'akhad walahu ma'a'ta wa kullu syai'in indahu bi'ajalin musamma. Semuanya sudah ditetapkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau memang ajal itu sudah tiba, maka tidak akan mungkin diundurkan dan tidak akan mungkin dimajukan. Masya Allah. Kalau kita mungkin saksikan video-video kematian yang mendadak, kecelakaan-kecelakaan, kemudian juga, dan mereka mati, kemudian juga video kecelakaan yang ternyata orangnya tidak, nopo? Tidak mati. Itu kita akan melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Orang selamat padahal kecelakaannya, nopo? Parah kecelakaannya. Tapi selamat. Kenapa? Memang belum ajalnya. Nanti kalau sudah ajalnya, mati juga. Meskipun kecelakaannya tidak parah. Bahkan selamat kecelakaannya. Belum lama saya dapat video kecelakaan beruntun. Zaman sekarang tuh zaman video di sar-ser-sar-ser. Ngeten ibu nggih. Kecelakaan beruntun di apa namanya jalan tol. Tiga mobil. Hanya karena nabrak seekor kambing. Des, belakangnya nabrak, des, berhenti, des, tiga mobil keluar. Seluruh penumpang mobil, ini mobil ya, menghadap ke sana, seluruh penumpang mobil itu keluar. Dan menuju ke sisi kiri mobil. Jadi antara mobil berhenti tiga itu, sama tembok pembatas jalan, masih ada jalan untuk lewat mobil. Ketika kejadian itu mereka berhenti, semuanya keluar. Biasa, kalau kejadian seperti itu biasanya apa? Kue, ngorah kue. Ya kue kue, ngorah ya kue kue. Apa? Saling apa? Saling menyalahkan. Seluruh penumpangnya ke sebelah kiri mobil. Tiba-tiba dari belakang, sebuah truk besar. Menyantap semua orang tersebut. Yang bahkan yang duduk di sebelah kanan pun keluar dan ke kiri untuk menjemput nopo ajalnya. Kalau sudah ditetapkan seperti itu. Tapi kalau belum saatnya mati, belum juga. Sampai rizkinya dipenuhi oleh Allah. Makanya pernah saya sampaikan cerita toh yang diceritakan oleh Syekhuna, sebagian masyayikhuna, seorang yang terjatuh ke dalam sumur. Ya. Kemudian apa? Ditolong cepat-cepat semua orang. Bingung, wah, sumurnya mati. Diangkat ternyata masih apa? Masih hidup. Biasa setelah hidup karena keajaiban toh, mereka anggap ini keajaiban. Orang jatuh ke sumur kok masih apa? Hidup. Ya. Maka diwawancarai, gimana kok kamu bisa? Kejadiannya gimana? Kejadiannya gimana? Akhirnya disuruh rekonstruksi. Dia cerita, jadi gini loh, saya ceritanya lagi duduk-duduk di pinggir sumur kayak gini. Saya lagi megang roti nih. Lagi megang roti. Lah, saya lagi makan gini, pas nelen saya jatuh. Jatuh kedua kalinya. Jadi rekonstruksi jatuh beneran. Jatuh kedua kalinya ke dalam apa? Sumur. Kaget lagi mereka. Akhirnya ditolong. Ternyata sudah tidak tertolong lagi. Apa hikmah di situ? Dia diselamatkan oleh Allah untuk menyelesaikan satu suap roti. Yang masih jatah rezekinya. Mulane nek wis urip niku rasa kuatir napa? Rezeki. Insyaallah Allah yang apa? Nanggung. Tapi masalah ibadah, masalah ketaatan kepada Allah, kita yang harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau rezeki Allah sudah tanggung, kita memang tetap diperintahkan untuk berusaha. Tapi ingat, jangan lupa tawakal kepada Allah bahwasanya rezeki kita itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketawakalan seekor burung, tetap keluar pagi, terbang ke sana kemari, diuncul angin ngene mlayu rono, diopyok-opyok apa itu? Pakai orang sawah itu, srek-srek terbang ke sana lagi, masyaallah. Tetap saja mereka dapat rezeki, akhirnya dijala sama penjual burung. Dijebak. Ya. Mau dijual ke anak-anak kecil. Tapi ternyata di kurungan dia nemu rezekinya lagi, masya Allah. Dikasih makan. Jadi gak usah takut lah, insya Allah masalah apa? Masalah rezeki. Insya Allah selama kita hidup masih ada rezekinya. Meskipun terkadang apa? Seret. Wallahu ta'ala alam bi as-sawab. Nah, ada yang kaya, ada yang miskin. Wallahu ta'ala alam bi as-sawab. Nah, semuanya adalah ketentuan dari Allah. Hidup, kapan matinya, itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita tinggal siap-siap saja. Karena kematian itu betul-betul mendadak. Betul-betul apa? Mendadak. Kemudian kata Rasulullah SAW, wal tasbir wal tahtasib. Hendaklah putriku itu bersabar dan mengharap pahala. Diperintah untuk bersabar. Dan diperintah untuk mengharap pahala. Wal tahtasib. Karena kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, betapa banyak orang bisa sabar tapi enggak mengharap pahala. Jadi ada dua harusnya. Sabar dan mengharap apa? Pahala. Sebagian sabar tapi tidak mengharap pahala. Sabar sendiri sudah dapat pahala, tapi mengharap pahala sendiri kebaikannya lebih apa? Besar. Jadi diperintahkan dua hal. Sabar dan mengharap apa? Pahala. Banyak orang yang sabar tapi tidak mengharap pahala. Maka kita harus menggabungkan dua hal ini supaya pahala yang kita terima itu betul-betul sempurna. Orang yang terkena musibah itu harus dihadapi dengan dua, sabar dan mengharap pahala. Kalau hanya sekedar ditimpa musibah, orang itu tidak akan mendapatkan pahala. Kapan seorang yang ditimpa musibah dia mendapatkan pahala? Pertanyaannya, kapan seorang yang mendapatkan musibah itu mendapatkan pahala? Jawabannya adalah ketika dia bersabar dan ditambah lagi dia mengharapkan apa? Pahala. Karena musibah itu secara zat bukan pahala. Sebagaimana orang ganteng, orang jelek, wanita cantik, wanita jelek, orang tinggi, orang pendek, orang kurus, orang gemuk. Kebalik. Orang gemuk, orang kurus. Itu tidak ada pahalanya secara khusus. Tapi kalau yang tinggi kemudian dia bersyukur. Dengan tingginya dia gampang anggone nyantolke memean. Ya kan? Jadi gampang toh. Dan yang tinggi itu bersabar. Karena sering kecantol di memean. Memeane apa? Pendek jadi nek dhuwur jeduk. Ya kan? Berarti kan harus apa? Sabar, ya kan? Syukur karena tidak perlu apa? Jinjit-jinjit. Kemudian yang lebih pendek dari dia, banyak-banyak bersabar karena harus apa? Junjut, lompat, songgrok, gitu kan? Tapi dia harus bersyukur karena tidak kecantol di memean. Maka tinggi, pendek, gemuk, kurus, ganteng, tidak ganteng, tampan, cantik, jelek, itu tidak ada pahalanya secara khusus. Kapan dapat pahala? Kalau dia pintar bersyukur dan dia pintar bersabar. Demikian pula musibah. Orang sakit, orang ini, orang itu, secara zat tidak dapat pahala. Kapan dapat pahalanya? Kalau dia pintar bersabar. Kalau dia pintar bersabar, ya. Makanya kalau kita nengok orang sakit, kalau kita memberi nasihat orang yang ditimpa musibah, nasihati mereka untuk bersabar supaya dapat apa? Pahala. Dan nasihati mereka untuk mendapatkan pahala supaya semakin besar pahala yang mereka dapatkan. Ini selanjutnya. Kemudian fa'arsalat ilaihi. Kemudian setelah utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah putrinya menyampaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrinya meminta sekali lagi, mengirim utusan sekali lagi kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuqsimu alaihi liyatian layatiannaha. Supaya benar-benar tolong kali ini datang ke tempat aku, ke tempat putrinya. Maka akhirnya dari sini putrinya mengulang apa? Undangan. Undangannya apa ya? Diulangi. Maka akhirnya datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqama. Maka datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah. Disertai oleh Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah diundang atau tidak? Tidak. Tapi menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Mu'ad ibn Jabal. Juga Mu'ad bin Jabal. Wa Ubay bin Ka'ab. Wa Zaid bin Thabit. Wa Rijal. Dan beberapa sahabat yang lainnya. Radiyallahu ta'ala anhum. Mereka datang bergerombolan. Dari sini menunjukkan bahwa boleh seseorang itu atau orang-orang itu menjenguk orang sakit tanpa minta izin terlebih dahulu. Jadi ngerti-ngerti apa? Ngerti-ngerti teko. Ya, datang. Tahu-tahu tiba di situ. Terserah nanti mau diizinkan masuk atau tidak, terserah. Tapi yang jelas boleh datang. Beda dengan undangan walimah. Nah, niki. Ngertas undangan walimah, napa niku undangan walimah? Undangan walimah niku undangan manten. Undangan dan lain-lain, undangan makan. Sing diundang bapake. Sing diajak sekeluarga. Ibune diajak, anake wolu diajak kabeh. Nah, kalau mau datang seperti ini izin terlebih apa? Dahulu. Kecuali kalau undangannya adalah fulan fulan sekalian. Fulan sekeluarga atau fulan sekalian. Kalau undangannya cuma satu tok, misal undangan kepada Zaid, ya sudah yang datang Zaid saja. Jangan ngajak Utsman. Jangan ngajak yang lainnya, jangan. Ini kalau masalah undangan apa? Undangan makan. Tapi kalau masalah nengok orang sakit, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Meskipun tetap memperhatikan apa? Maslahat dan madarat. Misal, kapan waktu yang tepat untuk jenguk orang sakit. Makanya di rumah sakit itu kan diatur. Kenapa? Waktu pagi, waktu bersih-bersih, waktu dirawat, dan yang lain-lain. Lah kalau tiba-tiba dijenguk kan tidak enak. Masih kotor juga mungkin sebagian. Ya. Maka biar bersih dulu, setelah itu dibuka untuk jam kunjungan. Demikian pula kalau kita ingin menjenguk orang tertentu, kita perhatikan waktu yang tepat itu kapan. Kemudian berapa lama duduknya. Jangan terlalu lama. Kemudian apa yang diobrolkan, itu juga harus dipertimbangkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi walaupun boleh, tapi tetap harus mempertimbangkan apa? Maslahat dan madarat. Kemudian farafa'a ila Rasulillah, farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi. Kemudian anak kecil tadi diserahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aqadahu fi hijrihi. Beliau pun mendudukkan cucunya di pangkuannya. Wa nafasuhu taqaqa. Sementara nafasnya tersengal-sengal. Nafasnya apa? Tersengal-sengal. Fafadat ainah. Maka mata Rasul sallallahu alaihi wasallam paningalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dreces. Mengalirkan apa? Air mata. Ini menunjukkan bahwa orang itu boleh bersedih, boleh menangis ketika melihat musibah semacam itu tanpa meratap. Kalau meratap beda lagi. Ya. Oh alah le. Ya, misalnya begini. Ya, meratap dengan suara keras sampai menjambak-jambak apa? Rambut, menyobek-nyobek baju dan yang lainnya, mukul-mukul pipi, bahkan mukuli orang lain, jambaki orang lain. Tidak boleh. Tapi kalau nangis, boleh. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menangis. Ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, ma hadha? Ini langsung saya ambil faedah. Perkataan Sa'ad bin Ubadah ini menunjukkan adab yang tinggi. Dia tidak mengatakan ma hadha, tapi diawali dengan panggilan risalah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ya, engkau adalah utusan Allah. Tentu melakukan ini ada alasannya. Karena kau tidak mungkin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, ma hadha? Wahai Rasulullah, apa air mata itu? Apa artinya air matamu? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadhi rahmatun. Ini adalah tanda kasih sayang. Ja'alaha Allahu ta'ala fi qulubi ibadihi. Yang Allah jadikan di dalam hati para hambanya. Jadi air mata itu adalah apa? Tanda kasih sayang. Kita terkadang itu kalau melihat sesuatu yang menyenangkan juga napa? Nangis. Kalau melihat sesuatu yang menyedihkan juga napa? Nangis. Ibu-ibu, mbak-mbak, ya, mbak-mbak ditawari nikah, nangis. Gimana, Mbak? Kamu nikah dengan fulan? Nangis. Bapak bingung, ini sedih apa? Seneng. Pembahasan itu adalah pembahasan fikih. Ini tidak kita bahas sekarang. Ya subhanallah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan air mata itu adalah tanda kasih sayang yang dijadikan oleh Allah, diletakkan oleh Allah di dalam hati para hambanya. Maka berbahagialah orang yang bisa nangis karena sayang dengan seseorang mungkin, atau merasa iba dengan satu kejadian. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, ya. Fa inna hadhihi rahmah ja'alahu Allah fi qulubi ibadihi fi qulubi man sya'a min ibadihi inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama. Dan sesungguhnya Allah mengasihi hamba-hambanya yang belas kasih. Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi hamba-hambanya yang belas kasih. Maka siapa saja yang ingin dikasihi oleh Allah, hendaklah dia mengasihi hamba-hamba Allah. Siapa saja dia. Entah itu orang tuanya, dan ini terutama. Orang tuanya, bapaknya, ibunya, bapaknya, istrinya, suaminya, anaknya. Belum lagi Masya Allah kalau di dalam keluarga itu tergabung beberapa kebaikan. Entah itu karena dia kerabat, entah itu ada kerabat yang lebih tua, atau kerabat yang lebih mudah. Itu tergabung dalam beberapa kebaikan menyayangi keluarga. Ya. Orang yang ingin disayang oleh Allah, hendaklah dia mengasihi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya manusia. Siapa saja. Rahimallahu ar-rahma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah siapa saja yang ada di muka bumi, niscaya Allah akan mengasihi, niscaya zat yang di langit akan mengasihi dirimu. Ini hadis yang sangat agung yang menunjukkan kepada kita bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melatih kesabaran kepada putrinya, menganjurkan kesabaran kepada putrinya, dan untuk melengkapi kesabaran harus apa tadi? Mencari, mengharap pahala. Sabar dan mengharap napa? Pahala. Sakit sendiri belum tentu berpahala. Kapan dia berpahala? Kalau yang menderita sakit bisa napa? Bersabar. Dan pahalanya akan lebih besar kalau apa? Mengharap pahala. Kemudian di antara tanda orang yang dikasihi oleh Allah adalah orang-orang yang belas kasih kepada orang lain. Maka kasihilah orang lain, ibu Anda, bapak Anda, istri Anda, suami Anda, anak Anda, siapa saja dari kerabat Anda, itu yang paling utama. Kemudian juga seluruh kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Karena waktu yang tidak memungkinkan, maka kita tutup pertemuan pada kesempatan hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan depan, entah itu hadis ke-31 atau hadis ke-30 insyaallah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.